السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، حاضرين قوم مسلمين rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jal, kita bisa melanjutkan barang sejenak. Di antara hal yang bisa menimbulkan ukhuwah, persatuan di antara kita, persatuan di atas Al-Quran was sunnah dengan pemahaman para sahabat, adalah berkaitan tentang beberapa adab-adab berikut ini yang harus diperhatikan oleh setiap kita. Di antaranya adalah at-tawadhu', sikap kita bertawadhu'. Tawadhu' kaum muslimin, rendah hati kita, walaupun memiliki beberapa keunggulan, keistimewaan yang ada pada kita, tetapi kita bertawadhu, tidak menonjolkan hal itu di hadapan saudara-saudara kita. Yang kadang-kadang kaum muslimin, ketika sifat ini hilang pada diri seseorang, akan muncul kibir, sombong, merasa lebih dibandingkan saudara kita yang lain, untuk kemudian memunculkan ujub, dan setelah itu jatuh pada menghina orang lain. Agar supaya dosa itu semuanya hilang, dosa menghina orang lain, istihqar, menganggap, memandang dengan mata sebelah. Paham, memandang dengan mata sebelah, bukan dengan di gini cuma, bukan, itu bukan prakteknya maksudnya. Yani mencelanya, menganggap dia rendah. Ah, kamu itu siapa? Saya ini lebih dari kamu. Itu ujub, kibir. Untuk bisa menghilangkan itu semuanya, maka berikut ini ada beberapa dalil yang perlu kita perhatikan. Di mana Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam memberitahukan hadisnya dalam beberapa redaksi dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Innallaha auha ilayya an tawadhu." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan wahyu kepadaku, "An tawadhu," agar kalian bersikap tawadhu', antar kalian bersikap tawadhu satu dengan yang lainnya, ustaz dengan mad'u, mad'u dengan ustaz, al-ghani kepada yang fakir, ya, terus seperti itu. Masya Allah. Kenapa? Kata beliau, dengan sikap tawadhu ini menimbulkan kemaslahatan besar. Itu apa? Hatta la yafharu ahadun ala ahadin, sehingga tidak ada satu orang sombong terhadap orang lain. Jikalau sifat tawadhu ini ada pada kita, yang akan terjalin adalah ukhuwah, saling cinta, menghormati, saling menyayangi. Si fulan masya Allah kelebihannya banyak, tetapi tawadhu ini, saya malu yang enggak punya keistimewaan apapun di depan dia. dia tawaduk dengan kita. Kita harus lebih tawaduk dengan dia. La yabghi ahadun ala ahad. Dengan sifat tawaduk ini, maka tidak akan ada. Yabghi ba'du ala ba'd. Seorang berbuat baghi, buruk kepada orang lain. Karena kalau sifat tawaduk ini tidak ada, muncul sifat apa? Keburukan yang tadi saya sampaikan di atas. Sombongan, merasa lebih daripada orang lain. Untuk kemudian dia istihqar, istihza, menghina, melecehkan, merendahkan saudaranya yang lainnya. Padahal Nabi kita alaihi wasallam melarang, ya? Kafa bil mar'is man yahqiru al-muslim. Cukup seorang itu dikatakan berdosa besar ketika orang itu merendahkan, mencela saudaranya sama muslim. Bahkan termasuk sifat yang sangat tercela. Di antara bentuk kesombongan adalah merendahkan orang lain dikarenakan didahului dengan dia merasa lebih besar daripada orang lain. Nabi SAW menyatakan, La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi dharat min kibrin. Tidak akan masuk dalam surga seorang yang dalam hatinya terdapat satu biji debu dari kesombongan. Apa itu? Al-kibru batrul haq wa humtun nas. Sombong itu menolak al-haq dan merendahkan manusia. Maka sifat tawadu ini hendaknya ada pada diri kita. Kita tumbuhkan itu. Jangan sok. Bahasa saya, jangan gembelengan. Ngerti gembelengan, Pak? Pecicilan. Mendengkelek. Saya lebih dari kamu. Siapa kamu? Wahai Bani Adam. Semua Bani Adam da'if. Engkau memiliki ilmu sahih. Engkau lebih dari yang lainnya. Tetapi, wa mautitu minil ilmi illa qalila. Seorang diberi ilmu, tak lainnya adalah berapa? Sedikit. Tidaklah diberi ilmu kecuali sedikit. Hebat kaya apapun engkau, sedikit ilmu. Karena ilmu yang banyak tidak dibarengi dengan akhlakul karimah, di antaranya adalah tawadhu, itu malah petaka ya kaum muslimin. Ujub, sombong dia. Memiliki media keistimewaan tetapi tidak bermanfaat bagi dia, bahkan menghancurkan dia. Kadang-kadang ada orang sombong dengan dadanya, ditepuk-tepuk, oh saya, kalau saya usaha mesti berhasil. Dia lupa berapa kali dia tidak pernah berhasil. Terupah terus, ngerti terupah Pak? Mulai bisnis lagi, gak pernah bangun-bangun. Satu hari bangun, dia lupa daratan. Saya gak pernah jatuh. Berapa kali jatuh? Semut aja ketawa. Ya, sombong itu jelek kaum muslimin. Ya, sehingga keistimewaan yang Allah berikan kepada para di antara kita itu bukan untuk kita bersombong, disyukuri dan selalu mengharap kepada Allah nikmat yang lebih. Disebutkan dalam hadis yang lainnya dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam hadis qudsi, man tawadha li, barang siapa yang dia bertawadhu karenaku, maka ja'ala hakada Rasul. Kemudian Umar memberitahukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dengan tangannya, ja'ala yazidu batini kafihi lil ard, barang siapa yang bertawadhu sambil Rasul menurunkan tangannya ke tanah, ke bawah. Tawadhu. Warna ilal ard, sambil belum merendahkan, mendekati ke tanah. Maka, rafa'tuhu. Allah mengatakan, barang siapa yang bertawadhu sambil Rasul menurunkan tangannya ke bawah, rafa'tuhu, aku akan mengangkat dia. Ketika Rasul mengatakan akan mengangkatnya, Allah akan mengangkat dia. Ja'ala batna syafihi ila sama. Rasul mengarahkan telapak tangan bagian depan, bagian dalam ke atas. Barang siapa yang bertawadhu Allah akan mengangkat dia derajatnya. Man rafa'ahu lillah, man tawadu'a lillah, rafa'ahu Allah. Barang siapa yang bertawadu karena Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah akan meninggikan derajatnya. Hadis yang semisal dengan ini, hadisnya Ibrahim ibn Abis ibn Rabi'ah, qala Umar, qala wa huwa 'ala mimbarihi. Satu hari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu di atas mimbar, beliau berkhutbah mengatakan, ayyuhan nas, wahai manusia, tawadu, bersifat tawadulah kalian, rendah hati. Kalau yang jelek, rendah diri, minder. Ini rendah hati, hatinya yang rendah. Walaupun dia mungkin memiliki keistimewaan, orang mengakui kecerdasannya, orang mengakui harta bendanya, orang mengakui jabatannya, orang mengakui sifat, masya Allah. Tetapi dia dalam hatinya dia tetap tawadu, karena semuanya amanah dari Allah, beban dari Allah Azza wa Jal. Jangan salah engkau menggunakan keistimewaan itu. Tawadu dia, orang seperti ini akan semakin diangkat derajatnya. Wahai manusia, bertawadulah kalian. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, man tawadu'a lillah rafa'ahu Allah. Aku mendengar Rasulullah bersabda, barang siapa yang bertawadu karena Allah, maka Allah akan mengangkat derajatnya. Hadirin kaum muslimin, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Sifat yang berikutnya, adalah sifat berucap dengan kalimat yang lembut. Akhlak ini, kaum muslimin, jangan dianggap remeh hal ini. Tutur kata yang baik, ada bahasa kromo, ada bahasa ngoko, ada kromo ingil, ada yang sebisa mungkin berucap kata yang bagus, yang indah, penuh kesantunan. Ini adab syar'i. Adab syar'i. Ya? Dan ini mendatangkan rasa cinta mencintai, merekatkan uhuwah di antara kita. Suami dengan istri, istri dengan suami, anak kepada bapak, bapak kepada anaknya, dilatih supaya baik terus. Ikhwan dengan ikhwan, ummahat dengan ummahat. Dijaga kelemah-lembutan ini, oleh kaum muslimin. Disebutkan dalam hadis yang sahih, Nabi kita alaihissalatu wassalam memerintahkan, alaikum birrifqi, wajib bagi kalian bersifat lemah lembut. Fa inna rifqa la yakunu fi syai'in illa zana. Karena kelemah lembutan itu tidaklah engkau terapkan dalam apapun kecuali akan menghiasinya menjadi baik. Suami lagi marah mamanya, ya, marah karena sesuatu hal. Istrinya santun, bahasanya lembut. Suaminya langsung menyes, hatinya gak jadi marah, ya. Kenapa? Istrinya baik, bahasanya indah, romonya masya Allah menghormati sang suami. Istrinya mengakui kesalahan, tadinya dipikir gula pasir malah garam lagi, garam lah syariah, asin bang. Wah dikit ding panganannya asin temen, marah-marah. Ya karena mungkin habis kerja kesal, dan mungkin lagi mau makan sop enak-enak, sudah ini Idul Adha, sop daging sapi ini asin. Wah istrinya, waduh saya pikir tadi gula, ternyata garam 3 kali sendok. Ya, kayak minum air laut. Aduh. Istrinya baik ucapannya, suaminya enggak jadi marah. Menjadi baik kondisi. Hakadha kaum muslimin. Ya, la yakunu fi syai'in illa zana wa la yunzu 'an syai'in illa syana. Sifat kelemah lembutan kalau dicabut, yakni engkau bersikap lawan dari kelemah lembutan, sikap kasar, sikap yang membentak, sikap yang kaku, itu akan menyebabkan kondisi apapun menjadi rusak. Hubungan suami istri akan retak dikarenakan sikap-sikap yang seperti itu. Ini dia. Hubungan antara ikhwan dengan ikhwan retak dikarenakan hal itu. Hubungan satu dengan yang lainnya bisa menjadikan problem dikarenakan ucapan yang tidak santun, yang tidak baik. Kita sebutkan di sini ucapannya Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Wadifatul muslim ma ikhwanihi. Tugas-tugas seorang muslim dengan atau kepada saudara-saudaranya sesama muslim, ya, adalah apa? Ayyakuna hayyinan. Hendaknya dia menjadi orang yang hayyin. Yang apa? Gampangan. Orangnya itu enggak susah, enggak repot. Gampangan. Urusannya menjadi ringan. Orang menjadi senang dengan dia. Kalau berusaha dengan sifulan, masya Allah, selesainya itu cepat. Gampang orangnya diajak rembukan, diajak bicara, musyawarah, ringan. Layinan, hendaknya seorang muslim yang satu dengan yang lainnya memiliki sifat lemah lembut, tutur kata yang baik, bil qawli wal amal, dalam ucapan dan juga dalam perbuatan. Kenapa demikian? Li'anna hadha minna yujibul mawadda wa ulfah bainan nas. Dikarenakan hal ini akan menyebabkan apa? Rasa cinta kepada saudaranya. Rasa dekat dengan yang lain. Terjadi kedamaian, terjadi ketenangan, terjadi ulfah, kedekatan hati satu dengan yang lain. Dikarenakan saling menjaga tutur kata yang bagus. Wadil ulfah awal mawaddatu amr matlub li syar'i. Kedekatan seperti ini, saling mencintai seperti ini adalah sesuatu yang dituntut dalam agama kita, diperintahkan dalam agama kita. Walihada nahan nabiyyu alaihi salatu wassalam an kulli ma yujibul adawat wal baghdha. Oleh karena itu, Nabi kita alaihi salatu wassalam melarang dari semua sifat-sifat yang mendatangkan kebencian dan permusuhan. La tahasadu wa la tajassasu wa la tadabaru wa la taqata'u. Jangan kalian saling bertajassus, mencari-cari aib orang lain. Jangan kalian saling membelakangi, jangan saling kalian tabaghadu, membuat marah satu dengan yang lain. Bersikaplah dengan sikap seminim mungkin, jangan bikin orang itu marah sama kita. Kita ingin membuat mereka untuk tersenyum. Masya Allah kaum muslimin. Ya. Di kalangan ikhwan, kadangkala hal ini dianggap sepele. Muncul orang-orang yang memiliki kebiasaan yang memang dulu sebelum ta'lim dengan setelah ta'lim tetap ucapannya kotor, memaki, mencela, itu hendaknya diganti. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Al-mu'min laisa bit-ta'an walal-la'an walal-badi." Seorang mukmin itu bukan orang yang ucapannya senangnya mencela. Seorang mukmin bukan orang yang omongannya kotor. Ya, bukan orang yang suka menghardik, melaknat, bukan. Seorang mukmin memiliki keyakinan ma yalfidu min qawlin illa ladaihi raqibun atidun. Tidaklah terucap oleh lisan kita kecuali kita meyakini di situ terdapat malaikat raqib dan atid. Walaupun nama raqib dan atid malaikat ini Syekh Munasimin mengatakan di pembicaraan dalamnya, an yamini wa an shimali, sebelah kanannya, di sebelah kirinya, apa yang diucapkan oleh Bani Adam tertulis Hati-hati. Seorang yang mukmin meyakini apa yang akan terucap oleh lisannya diperhitungkan kelak di akhirat, dia akan berhati-hati. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman kepada Allah, dia meyakini Allah mendengarkan ucapannya. Dia meyakini Allah mengawasi gerak-geriknya. Dia meyakini adanya yaumul jaza, hari pembangkitan, hari pembalasan. Falyakul khairan aw liyasmut. Maka hendaknya dia berucap yang baik. Kalau engkau tidak bisa, hendaknya diam. Rubahlah kebiasaan yang jelek itu. Rubahlah. Jangan kau bangga dengan seorang yang memiliki kekasaran dalam bahasa. Itu tercela dan dilarang dalam agama kita. Seorang mukmin akan menjaga lisannya. Kuf alaika hada. Nabi memberitahukan kepada Mu'adz bin Jabal sambil beliau memegang lisannya, jaga olehmu ini. Lalu kemudian ditanya, wahal, apakah manusia akan disiksa dengan sebab disabib lisanihim, dengan sebab lisan-lisan mereka? Qala wa kam minan nasi yakubu ala manahirihim fi jahannam aw kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disabib alsinatihim. Betapa banyak orang yang tercelungkup dalam neraka jahannam itu dikarenakan apa? Sebab lisanihim, sebab lisan-lisan mereka. Orang mengatakan tentang lisan, lidah tak bertulang. Iya betul pak? Karena kalau lidah bertulang susah pak ngomong pak. Bagaimana akan bisa? Maknanya lidah tak bertulang itu bisa ngomong apapun. Kalau tidak dijaga, lisan ini akan banyak bicara. Hati-hati. Lisan ini ekomisimin Rasul menjamin. Man dhamana li aw kama qala man yatmin li, siapa yang menjamin untukku dia bisa menjaga ma baina syafatain ma baina lihyatain, sesuatu yang berada pada dua lihyahnya, kumis dan jenggotnya yakni mulutnya, wa baina rijlain, dan dia bisa menjamin menjaga yang ada pada dua kakinya yakni kemaluannya, dhamantuhul jannah, aku menjamin dia masuk surga. Urusannya besar masalah mulut. Lidah tak bertulang. Ada sampai-sampai bahasa bersilat lidah. Bagaimana lidah itu bisa bersilat? Hah? Mana? Dikarenakan lidah ini bisa ngomong apapun kalau tidak sampai dijaga. Tetaknya uhuwah, gap satu dengan yang lain, ikhwan dengan ikhwan marah, ummahat dengan ummahat juga gap atau yang lainnya. Ini dengan sebab lisan. Ada mimik gaya bicara. Sampai-sampai Nabi memberitahukan ibadah ringan, tetapi besar akibatnya jika lo dilanggar. Tabassumu kali akhika sadaqah. Senyummu untuk saudaramu itu bernilai apa? Sadaqah. La tahkiranna minal ma'rufi syai'an. Jangan kalian rendahkan kebaikan apapun. Contoh rendahkan amalan ma'ruf, kebaikan apapun. Contoh pernah menghinakannya, menganggap sepele lah ringan itu. Jangan. Di antaranya adalah walau antal fahaka biwajhin taliq. Walaupun dalam bentuk engkau berjumpa dengan saudaramu dengan wajah yang berseri-seri, tersenyum, jangan terlipat. Pernah lihat wajah terlipat bapak? Bersengut begitu, ya. Kalau ketemu sama orang itu apuk sekali kalau senyum. Sama-sama kita itu senang kalau dia bisa senyum, senang karena jarangnya senyumnya pak. Berengut baik ibu cang, kesuka apa ya? Kita kadang salah tingkah di depan dia. Ini orang ya Allah senyumnya mahal banget. Ya. Sampai suatu hari dia senyum. Kita alhamdulillah bisa senyum. Ya. Jangan seperti itu. Jangan dilatih muka ini. terlipat dari kaum muslimin, nanti disetrika. Senyumlah. Bukan senyum episoden, Pak. Senyum sunnah. Ya. Membawa gembira dalam hati-hati. Fisuduril ummah, fisuduril nas. Membuat orang gembira. Hakada kaum muslimin. Nabi Alaihi Wasallam menyebutkan kalimatut thayyibah. Itu bisa menyelamatkan kita dari nar. Nabi kita Alaihi Wasallam menyatakan dalam hadis yang sahih dalam kitab Riyadhus Shalihin dan yang lainnya, ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbuhu wa laysa bainahu wa bainahu tarjuman. Tidak seorangmu di antara kalian kecuali pasti akan diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala Rabbnya. Tidak ada penterjemah antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala memberitahukan fa'alta kada wa fa'alta kada yum kada wa kada. Engkau berbuat seperti ini, engkau berbuat seperti ini. Engkau berucap seperti ini, diberitahukan. Wallahu bima ta'maluna khabir. Dan Allah dengan segala apa yang kalian lakukan, Allah memberitahukannya, termasuk yang kita ucapkan. Sebutkan dalam sebuah riwayat, seorang hamba ketika nanti di yaumil qiyamah, fayanduru aymanahu fala yara illa ma qaddam. Dia melihat ke arah kanan. Tidaklah dia melihat kecuali apa yang telah lewat dalam kehidupan dia. Wayanduru asyma minhu. Kemudian dia melihat arah kirinya. Fala yara illa ma qaddam. Tidaklah melihat kecuali apa yang telah lewat pula dalam kehidupannya. Fayanduru baina yadayhi. Ketika dia melihat ke arah depannya. Fala yara illa an-nar tilqa wajhihi. Dia tidak melihat kecuali neraka yang lahap-lahap. Menjulang tinggi apinya begitu panas. Yang siap menghancurkan, melahap mukanya dia. Maka Nabi SAW menyatakan, fattakun nar walau bisyikit tamrin famalam yajid fabikalimatin tayyibatin. Maka lindungilah diri kalian. Lindungilah diri kalian dari panasnya api neraka dengan engkau bersedekah walaupun setengah buah kurma. Bukan setengah biji kurma. Biji kurma enggak bisa dimakan, Pak. Buahnya diparoh. Unyinya satu, paroh. Walaupun ini, walaupunnya sekilo, kemudian hanya setengah. Wah, ini medit, Pak, namanya, Pak. Bahil nyenengan. Ini kan Rasul mengatakan cuma setengah. Gantung punya sekilo. Berbagi. Itu adalah penggambaran pentingnya sedekah. Walaupun kau punya satu yang mau kau makan, tetapi saudaramu enggak punya. Kau berbagi. Bagi dua dengan saudaramu. Itu bisa menyelamatkanmu dari panas neraka. Famalam yajid, kalau tidak memiliki apa-apa untuk kau sedekahkan, untuk kau berbagi dengan saudaramu, fabi kalimatin thayyibatin, maka dengan kalimat-kalimat yang baik. Maka hadirin kaum muslimin rahimani wa jami'an, mari kita membiasakan itu. Menghormati orang, ngajeni wong dengan bahasa yang baik, maka nisa mereka pun akan ngajeni kita, menghormati kita. Ustaz menyampaikan ilmu dengan bahasa yang sopan, yang baik. Ya, karena hal itu akan menimbulkan rasa mawaddah warahmah terhadap murid-muridnya. Ya. Jangan kita suka membentak. Karena membentak itu akan menjauhkan orang dari diri kita. Orang akan tidak simpatik dengan kita. Padahal kita membawa sunnah Nabi. Membawa lihya, membawa pakaian yang sunnah. Kita seorang yang dipandang oleh masyarakat ahli ibadah. Orang yang tukang ngaji. Ya, ngaji itu jadi tukang sekarang, Pak. Tukang ngaji. Ya. Mereka heran lihat kita. ini ngaji maning. Besok ngaji maning, kapan kerjane? Jadi tukang ngaji kita. Sudah seperti itu bagus, yang kotori dengan akhlak yang jelek. Di antaranya suka dengan kalimat yang tinggi dalam memanggil orang. Bahasa lainnya meluap. Omongan yang kotor. Ini rusak semuanya dikarenakan itu. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Wa in kunta fadhlan ghalidhal qalbi lan tadhu min hawlik." Kalau engkau bersikap kasar, bersikap ucapan yang keras, memaki, mencerca, maka semua akan hilang semua orangnya di sekitarmu. Akan pergi mereka meninggalkanmu. Akhawai kaum muslimin, jaga ini. Ini kiat keharmonisan keluarga. Di antara bentuk seorang suami menggauli istrinya dengan baik. Wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Bergaul engkau dengan istrimu dengan cara yang ma'ruf dalam tutur kata. Demikian pula istri bergaul dengan suaminya dengan baik dalam tutur kata. Dengan bahasa yang baik. Jangan saling menjatuhkan. Jangan pernah membuka aib. Suamimu dibuka aibmu. Atau Anda membuka aib istrimu. Bercerita dengan orang lain. Istriku begini, begini, begini. Diceritakan keburukannya. Itu keburukanmu juga. Perlu kita tahu. At-tayyibu lit-tayyibat. Laki-laki yang baik adalah untuk para wanita yang baik. Al-khabithin al-khabithat. Laki-laki yang buruk adalah untuk perempuan yang buruk. Kalau istrimu buruk, ngaca. Kok bojoku kayak kiel? Saya sih gimana ya? Jangan-jangan introspeksi diri kaum muslimin. Demikian pula istri, janganlah mengumbar kejelekan suaminya. Kadangkala, wahai kaum muslimin, ini terjadi di masyarakat kita. Mudah-mudahan kita terjaga dari itu. Ada seorang wanita cerita tentang suaminya. Awalnya bentuknya mengeluh sama wanita lain ketika lagi RT-an atau lagi arisan. Mengeluhkan, suami saya kok begini, begini ya. Tadinya untuk minta solusi kepada ibu yang lebih tua, yang lebih berpengalaman. Tetapi sang ibu yang lebih tua, yang lebih berpengalaman, malah menimpari, "Mbak, mbak, bojoku lebih lemah, lebih buruk. Kalau kamu sih sabar saja ya suaminya. Kalau bojoku begini, ceritakan kejelekannya." Yang lainnya nimbrung, cerita tentang kejelekan suami. Dia gak mau kalah. Suami saya lebih jelek lagi. Berlomba untuk siapa menjadi nomor satu dalam suaminya terjelek. Dapat Nobel kejelekan. La haula wala quwwata illa billah. Musibah besar itu kalau sampai terjadi. Hadirin kaum muslimin. Di sana. Di antara hal yang harus kita fahami. Hadirin kaum muslimin. Di antara yang perlu kita perhatikan juga adalah melihat hadis Nabi alaihissalatu wassalam yang disebutkan Imam Abu Hurairah radhiyallahu an di banyak kitab seperti kitab Bulughul Maram atau yang lainnya Riyadhus Shalihin, banyak sekali Nabi alaihissalatu wassalam beliau bersabda, "Al-haqqul muslim 'alal muslim sittun." Haknya seorang muslim kepada muslim yang lainnya ada satu riwayat menyebutkan 6, satu riwayat menyebutkan 5. Di antaranya adalah Rabbis Salam, menjawab salam. Wa iadatul marid, menengok orang yang sakit. Wa tibaul janaiz, mengiringi jenazahnya. Wa jabatud da'wah, memenuhi panggilan atau undangannya. Wa tasmitul atis, dan mendoakan orang yang sedang bersin. Ketika dia mengucapkan alhamdulillah, maka bagi yang mendengarkannya mendoakannya dengan mengucapkan yarhamukallah, semoga Allah merahmati. Ini kaum muslimin termasuk asbab al-ulfa wal mahabba, terjalinnya kasih sayang, terjalinnya kedekatan hati selafi dengan salafi yang lain, aba dengan aba yang lain, umat dengan umat yang lain, ikhwan dengan ikhwan yang lain, tatkala kita memperhatikan hak-hak saudara kita. Di antaranya yang bisa kita contohkan adalah ada seorang bersin. Sin begitu. Dia mengucapkan alhamdulillah. Kita yang mendengarkannya mengucapkan yarhamukallah. Hati kita langsung merasa alhamdulillah, teman kita yang mendoakan gembira sekali punya teman yang seperti ini. Di samping kita melakukan sunnah Nabi, saya seorang yang bersin diperintahkan idza ata sa'dukum falyahmadillah. Apabila seorang di antara kalian bersin, hendaknya dia mengucapkan alhamdulillah. Dan barang siapa yang mendengarkannya fasyamidhu, hendaknya dia mendoakannya. Dia mengucapkan yarhamukallah, semoga Allah merahmatimu, semoga Allah menyayangimu. Hati kita langsung senang sekali saudara kita melakukan sunnah ini dan mendoakanku, maka kita diperintahkan kembali mendoakan dia. Yahdikumullah wa yuslih balakum, semoga Allah selalu memberikan petunjuk padamu dan semoga Allah selalu memperbaiki kondisimu, keadaanmu dunia wal akhirat. Masya Allah, indah sekali seandainya ini dilakukan. Jangan dianggap sepele. Ini sunnah Nabi alaihissalatu wassalam. Jangan dianggap rendah sebuah kebaikan. Karena kebaikan itu bernilai di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Dan lebih lagi mendekatkan hati kita. Demikian pula kaum muslimin. Hak muslim yang lainnya, iyadatul marid. Dalam kitab Riyadhus Salihin disebutkan banyak sekali dalil yang menyebutkan tentang keutamaan apa? Menengok orang yang sakit. Di antara dalilnya, Nabi kita alaihi wasallam beliau bersabda, "Man 'ada maridan aw zara ahlan lahu fillah, nadahu munadin bi an tibda wa taba man syaka wa tabawwa'ta min al-jannati manzila." Barang siapa yang menengok saudaranya yang sedang sakit atau dia berziarah kepada saudaranya fillah, maka akan ada yang memanggilnya bahwa engkau telah baik perjalananmu, engkau akan menempat di surga Allah subhanahu wa ta'ala manzila, satu tempat tersendiri. Masya Allah ya kaum muslimin, iadatul marid di antara hak-hak saudara kita. Demikian pula kita berbuat baik kepada saudara kita sampai pun ketika dia sudah meninggal dunia dengan menyolatinya. Nur barakallahu fikum, menyolati ini hal yang penting bagi si mayit. Si mayit sudah tidak bisa beristighfar. Si mayit sudah tidak bisa bertobat. Mereka, si mayit itu, sangat membutuhkan doa orang yang masih hidup. Disyariatkannya salat jenazah, salatul jenazah. Di dalamnya terdapat doa-doa kebaikan bagi si mayit. Semakin banyak yang menyolatinya, maka Nabi memberitahu ke mereka akan mendapatkan izin untuk memberikan syafaat kepada saudaranya tadi. Masya Allah, ikhwan muslimin. Kita diberi pahala besar jika melakukan hal itu, menyolatinya. Man syahida janazaka hatta shalla alaihi, atau kama qala bi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang dia menyaksikan jenazah kemudian dia menyolatinya, falahu qiratun, bagi dia satu qirat. Yani apa? Sawab itu jabal kabir, pahala seperti sebesar gunung yang besar. Kemudian Barang siapa setelah menyelatinya kemudian dia mengikuti jenazah tersebut, tibal janaiz, jenazah sampai hatta tudfan, sampai dimakamkan mayat itu, maka bagi dia qirat yang kedua. Maka berarti dia memiliki qiratani, dua qirat, dua pahala sebesar dua gunung. Allahu Akbar. Di samping itu manfaat bagi si mayit, itu haknya dia untuk kita mengikutinya. Ternyata yang melakukannya mendapatkan pahala yang besar. Ini pun termasuk menjalin ukhuwah Islamiyah, diniyah, yang akan berakibat kebaikan bagi kita yang masih hidup dan yang sudah meninggal, bertemu nanti di yaumul kiamah. Aina mutahabbina fiyya? Mana orang-orang yang dulu ketika di dunia saling mencintai karena aku? Udhilluhu fi dhilli yawma la dhilla illa dhilli. Aku akan naungi dia di hari ini. Di saat hari ini tidak ada naungan kecuali naunganku. Kapan itu ya kaum muslimin? Hari apa itu? Hari Minggu, tanggal 26. Sekarang ini? Bukan maksudnya ya kaum muslimin. Besok ketika di akhirat, di yaumul mahsyar, mahsyar, enggak tahu mahsyar kaum muslimin? Mahsyar itu disebutkan dalam hadis yang sahih, disebutkan di antara kitab yang memuatnya dalam Lumatul I'tiqad dengan syarahnya Syekh Munasaimin, fasatun safra bayda. Satu wilayah, satu tempat yang sangat datar, sangat rata, tidak ada yang menjulang ke atas, tidak pula seperti lembah, sehingga manusia bisa bertemu di situ. Tidak ada tanda-tanda kehidupan, alamat siapapun orangnya, tidak ada. Mahsyar. Di hari itu kaum muslimin, Nabi kita memberitahukan kesengsaraannya manusia. Tutna syamsu yawma idin ala ru'usil khalaiki ala qadri mil. Matahari didekatkan di ubun-ubun kepala manusia hanya sejalak satu mil. Satu mil itu berapa? Satu kilo setengah. Atau 1,6 kilometer. Matahari di atas ubun-ubun kepala manusia. Sehingga mereka berkeringat sedalam dosa masing-masing. Ada keringatnya sampai mata kaki, sampai lutut, sampai pusat, sampai mulutnya, sehingga dia tenggelam oleh keringatnya. Karena panasnya matahari itu. Dan itu berjalan selama 50 ribu tahun. Sebagaimana keterangannya Syekh Shalih Fauzan. Hamsin al-fasana. 50 ribu tahun lamanya. Kondisi seperti itu. Yang sangat panas. Dalam keadaan manusia, hufatan, uratan, hurlan, telanjang, tidak berpakaian satu helai pun, tidak beralasan kaki, ya, dia sebagaimana lahirnya belum berkhitan. Allah berfirman, kama badakna halkin tu'iduhu, sebagaimana kami mengawali menciptakan dia, maka seperti itu pula kami mengembalikannya, membangkitkannya. Dia dulu lahir dalam keadaan belum berkhitan, maka dia lahir dikembalikan lagi dalam keadaan belum berkhitan. Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, wa aurata wahai Rasulullah yang berubah dan apa karena agama kal, kita sebagian bisa melihat aurat yang sebagian lagi tidak berpakaian, lagi perempuan campur di waktu itu, tidak ada yang berpakaian. Apa yang terjadi? Asyik, Pak. Bisa melihat, oh mana sih yang mulus ya? Ya. Yang putih tinggi, semampai. Rasulullah dengan al-amru asyaddu min dzalik. Kondisinya sangat tegang. Sangat mengerikan. Tidak ada seorang pun yang sibuk melihat aurat orang lain. Kondisinya sangat menakutkan. Tidak ada orang berpikir tentang hal itu di waktu itu. Jangankan nanti kaum muslimin, di saat bumi ini gempa, tsunami, atau yang lainnya, manusia berhamburan di jalan-jalan, tidak terpikirkan aurat. Ada orang lagi mandi, gempa sampai 8, sekian, lari keluar dari kamar mandi, enggak kepikiran, handukan dulu, Pak. Ya. Anak hilang kemana entah, saudara hilang entah. Baru selesai redam, selesai baru bertanya anakku kemana, istriku lari kemana, nasibnya hidup dia. Itu masih di dunia, kondisi sudah sangat mengerikan. Bagaimana nanti ketika di akhirat? Dalam keadaan panas terik seperti itu. Dari itu tidak ada naungan kecuali naungannya Allah Azza wa Jalla. Tidak ada yang sedia payung sebelum hujan, Pak. Atau dodolan payung laris manis. Ya, jadi saat itu tidak ada naungan kecuali naungannya Allah. Siapa di antaranya yang dinaungi? Adalah mereka-mereka al-mutahabuna fiya. Orang-orang yang saling mencintai, merahmati, menyayangi. Dikarenakan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka mari kita kaum muslimin. Alhamdulillah Allah berikan kepada kita nikmat dakwah salafiyah. Rekatkan uhuwah itu. Karena ini di atas al-haq. Masya Allah. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumul jami'an. Di antara yang lainnya yang harus kita ketahui bersama adalah hendaknya kita saling berbagi, memberikan hadiah satu dengan yang lainnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan kepada kita sebuah ajaran tahadu, tahabu. Hendaknya kalian saling memberikan hadiah satu dengan yang lain. Maka dengan sebab itu akan apa? Akan terjalin cinta mencintai antara kalian. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam sebuah hadis, ya nisal muslimat la tahqiranna jaratun li jaratiha. Wahai kaum wanita muslimat, janganlah engkau mencela pemberian tetangga dengan tetangga yang lain. Jangan. Walau firsinya syatin, walaupun pemberian itu berupa masakan yang di dalamnya terdapat firsinya syatin. Apa itu? Firsinya syatin, kukunya kambing. Masalahnya apa? Teracak, masih teracak apa? Kukunya kambing. Ini hiperbola dari Nabi alaihi wasallam, mubalagh dari Nabi. Jangan sepelekan pemberian antar tetangga. Hah? Memiliki kelebihan rezeki, kayak tadi yang kami sampaikan di depan, masak diperbanyak masakannya untuk ini tetangga diberi. Tetangga sana diberi, saling memberi, maka akan saling mencintai satu dengan yang lainnya. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis yang sahih, dinarun afdalu dinarin yunfikuhu ar-rajul. Nabi mengurut sedekah yang paling besar pahalanya. Dinar yang paling afdol disedekahkan oleh seseorang adalah dinarun yunfikuhu ala iyalih. Seorang yang membelanjakan dinarnya, uangnya untuk kebutuhan anak istrinya. Subhanallah fikum. Kita kembali ke yang tadi kami sampaikan, berbagi. Dinar atau uang rupiah. Ketika kita punya, istri kita butuh, kita kasih. Anak kita butuh, kita kasih. Jangan sampai diminta, kita kasih. Sangat senang bagi sang laki-laki, seorang ayah, seorang bapak, memberikan nafkah kepada istri dan anaknya. Ini sedekah paling besar pahalanya. Ini sedekah paling besar pahalanya. Jangan kadang-kala kebalik. Kalau sama temennya cangcung, banyak ngasih. Nih, buat kamu ini. Begitu sama istri, bakhil. Sama anak, bakhil. Anaknya sambil ngiler. Ya, ketika bapaknya bawa makanan, dibuat saya, oh bukan, buat orang salah. Waduh, abinya ini gimana? Sama orang lain baik sekali. Sama anaknya zalim. Gak boleh seperti itu. Harus Anda sadari, sebaik-baik sedekah adalah sedekah terhadap anak istri. Kemudian Rasul menyebutkan yang kedua, dinarun anfaqtahu atau yatasaddaqin fikur rajul fi jabatihi fi sabilillah. Seorang yang membelanjakan hartanya untuk membeli dabah, hewan tunggangan dia, guna digunakan dalam jihad fi sabilillah. Yang ketiga, dinarun yunfiqu'u ala ahihi fi sabilillah. Dinar atau uang yang dia belanjakan untuk saudaranya di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Berbagi. Ya. Masya Allah, kaum muslimin. Tahadu tahabu. Hendaknya kalian saling berbagi, memberikan hadiah satu dengan yang lain. Maka niscaya mereka atau kalian saling cinta mencintai. Hadirin kaum muslimin, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Sudah waktu sedikit, 15 menit kurang lebihnya, kami akan sampaikan di sini keterangan yang panjang dari Syekh Shalal Fauzan tentang hal-hal apa sajakah yang bisa membuat retak ukhuwah Islamiyah. Ini butuh kita tahu, kaum muslimin. Di antaranya Asy-Syekh menyebutkan di sini, wa anzalallahu jalla wa ala surat al-hujurat. Allah azza wa jalla menurunkan surat al-hujurat. Bayyana fiha kullama yufsidu hadhihi al-mahabba. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan, menjelaskan hal-hal yang bisa merusak ukhuwah, merusak persatuan antara ahli sunnah. Ya. Wa nahahu wa hadhara min. Allah melarang hal itu. Allah memperingatkan kita dari sebab-sebab timbulnya perpecahan. Sehingga bersatu itu wajib. Maka menjalankan sebab-sebab persatuan wajib. Yang merusak persatuan haram. Sehingga di samping pahalanya yang sangat besar tadi, itu hal yang wajib. Dan menjauhi hal-hal yang menyebabkan perpecahan juga wajib. Karena itu adalah sesuatu yang dilarang. Di antaranya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, in ja'akum fasikun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Wahai orang-orang yang beriman, apabila datang kepada kalian seorang yang fasik dengan membawa sebuah berita, maka bertasabutlah kalian, bertabayunlah, carilah kejelasan berita itu benar atau salah. Ya, kenapa? Antisibu kau memijahal. Jangan sampai engkau menghukumi seseorang di atas kejahilan. Engkau tidak tahu hakikat berita yang benar. Engkau tidak mengerti permasalahan yang benar. Sembarangan berita engkau terima, kemudian engkau menghukumi, banyak berbicara dalam keadaan engkau jahalah. Maka engkau akan menyesal. Fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Engkau akan menyesal. Ternyata suatu hari didapati Anda yang salah. sudah rusak tatanan. Hati sudah panas. Hati sudah marah kepada kamu. Hati sudah jengkel kepada kamu. Orang sudah jengkel sama kamu. Kamu baru tahu, oh ternyata saya salah ya. Astagfirullah, saya salah ya. Saya minta maaf. Terlambat Anda. Hati ini akan menimbun. Sudah mencatat sikapmu yang salah. Maka Syekh Shalal Fauzan menyebutkan, ini harus diperhatikan. Jangan sampai terjadi kila waqala antar kita. Dengarkan berita, sampaikan. Ngomong, menilai. Hati-hati, yang namanya keboliman itu ada tiga hal antar manusia. Zalim tentang darah, mencucurkan darah, pembunuhan. Zalim dalam hal amwal, harta benda. Zalim yang ketiga dalam hal apa? Araf, nama baik seseorang. Ala inna dima'akum wa amwalakum wa aradakum haramun alaikum wa hurmati yawmin fada fi syahrikum hada wa fi baladikum hada. Ketahuilah sesungguhnya harta-harta kalian, darah-darah antar kalian, kehormatan-kehormatan nama baik kalian, itu semuanya haram, harus dijaga. Jangan sembarangan. Sebagaimana kehormatan hari ini, Yaum Arafah. Di bulan ini, Dzulhijjah, bulan haram. Fi baladikum hadza, di negeri kalian, negeri haram. Jaga kehormatan itu. Jangan asal sembarangan menyebarkan berita. Karena ini kalau tidak dijaga, cepat sekali gesekan. Berarti gesekan, Pak. Syaitan bermain di situ. Ya? Untuk timbul panas, memanas kondisi. Tukang kompor. Tahu tukang kompor? Bukan tukang kompor gas. Ya? Memperbaiki. Bukan. Tukang yang bikin membuat situasi jadi panas. Namimah. Mengadu domba yang aslinya bukan domba, adu manusia. Ya, dipanasi. Kamu tahu enggak? Si Fulan ngomong tentang kamu begini-begini. Wah, masa iya? Iya, si Fulan begini sama kamu. Dia jengkel sama kamu gara-gara kamu kemarin itu meludahi dia. Kapan saya meludahi dia? Ya, kemarin kan kamu meludahi dia. Saya meludah ke sana, bukan ke mulutnya dia atau ke wajah dia. Tapi dia merasa wajahnya diludahi oleh kamu. Memanas situasi. Yang sana juga seperti itu. Kamu tahu gak si Fulan itu jengkel banget sama kamu. Akhirnya memanas situasi. Dia keprok hatinya. Aduh wong. Orang jadi sama dia. Namam. Namimah. Fasik. Kalau sih definisi fasik adalah siapa? Perhatikan. Kita ini termasuk yang fasik atau tidak? Untuk kemudian berita kita ini langsung bisa diterima atau tidak? Masing-masing kita introspeksi diri masing-masing. Nggak usah nuduh, oh nek kayak fasik. Kalau yang ini fasik. Kamu nuduh satu orang ke sana, empat ke kamu loh. Ya tidak? Kamu kasih duluan. Si mengatakan fasik itu artinya adalah seorang yang tidak bisa diterima persaksiannya. Wala yukbar khabaruhu. Tidak bisa diterima beritanya. Bisa dibenaksih di dini. Hal itu dikarenakan kurangnya agama dia. Wartikadihi likabari dhunub. Dikarenakan dia pendosa. Hada wal fasik. Ini adalah fasik. Termasuk fasik adalah alladhi yankil isya'at. Orang yang sukanya itu menggosip. Sukanya itu mengambil berita tanpa ditaani terlebih dahulu. Pelan-pelan dalam menyebarkannya. Langsung. Sampaikan. Nah. Termasuk orang yang fasik adalah yankil ahbar al-kadibah. Orang yang menukilkan berita yang bohong. Nah, kita ini masuk yang mana nih kaum muslimin? Berapa masing-masing? وَيَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ لِيَسْمِشْ بَنِ الْمُسْلِمِينَ. Orang yang berjalan di kalangan kaum muslimin dengan namimah, membuat situasi menjadi panas, membisiki satu dengan yang lain yang menjadi musuh. وِفَارِقْ مَا بَيْنَهُمْ, memisahkan satu dengan yang lainnya dengan menimbulkan kebencian. هَذَا فَاسِقْ, ini fasik. Termasuk fasik adalah al-kharij an ta'atillah, orang yang keluar dari ketaatan kepada Allah, yakni ahlul maksiat. Ahlul maksiat ini pun termasuk fasik. Sehingga kaum muslimin dalam hal ini Allah azza wa jalla mengingatkan, akibat seorang tidak tabayyun maka akan timbul keburukan setelahnya. Apa itu tabayyun? Tabayyun adalah tasabbutu min khabarihi, hal wasitun am kadibun. Hendaknya setiap berita datang dicek terlebih dahulu, berita ini benar atau berita ini jelek. Cek terlebih dahulu, jangan sembarangan menyebarkannya, apalagi sekarang melalui WA. Grup-grup yang ada diposting sehingga orang langsung bisa mengetahuinya dengan cepat. Hati-hati dari kaum muslimin. Ya, jangan jadikan itu sebagai sarana untuk namimah dan riba. Fa'in kadzdzaban farudduh. Berita itu disikapi. Kalau berita itu dusta, tolak. Kalau berita itu ternyata benar, tadi munculnya dari orang yang fasik, saya mengatakan fala tasyayyu wala tansyuru, jangan engkau sebarkan, jangan engkau beritakan kepada orang lain, engkau tahan berita itu, wa'aliju, obati itu. Si fulan mengabarkan si alan begini-begini, coba cari tahu. Oh benar, ya sudah benar beritanya, tetapi ini berkaitan dengan aib saudara kita, aliju, obati, nasihati, peringatkan ya akhi antum ahli sunnah, saudara kita, ana mencintaimu. Mencintai itu bukan berarti membiarkan saudaranya melakukan kemaksiatan. Saya mencintaimu agar Allah tidak murka kepadamu. Bertobatlah engkau dari maksiat ini. Empat mata dengan penuh kelemah lembutan. Wahakadha kaum muslimin rahimani wa rahimakum jami'an. Di antara bentuk yang lainnya disebutkan di dalam surat ini adalah kalimat setelahnya, ya ayyuhalladzina amanu la yasfar qawmun min qawmin hata ayyakunu khairan minhum wala nisa'un min nisa'in hata yakunu khairan minhunna. Orang-orang beriman, janganlah satu kaum menghina satu kaum yang lain. Bisa jadi yang dihina lebih baik daripada yang menghina. Dan jangan pula wanita menghina wanita yang lain. Bisa jadi mereka yang dihina lebih baik daripada yang menghina. Qala Syaikhul Fauzan, kadzalika as-suhriyatu bin-nas. Tanaqqus an-nas hadza mimma yusabbibu at-tabaghut at-tanaqqus. Demikian juga pencelaan, penghinaan, mengolok-olok, merendahkan manusia, ini menyebabkan kebencian, menyebabkan pecahnya persatuan. Maka dilarang dalam agama kita. Tetapi ingatlah kaum muslimin, rahimani wa rahimak jami'an, ahlul bid'ah haknya dia secara syar'i itu memang ada muta'zimihim, tidak boleh kita memuliakannya. Pembahasannya harus dipisah-pisah. Harus dipisah-pisah. Dalam bab tersendiri dalam kitab Lamadul Nasur, babu adamu ta'zimi ahli bid'ah. Wujubu tawkirihim, bab harusnya kita dalam menyikapi al-bid'ah itu tidak memuliakannya. Bahkan yang harus kita lakukan adalah merendahkannya. Kenapa? Dikarenakan kalau kita memuliakan al-bid'ah, mencintai al-bid'ah, membantu al-bid'ah, maka kita berarti ikut serta menghancurkan Islam. Sebagaimana ucapan para ulama kita, di antaranya Fudail bin Iyad, Imam Ahmad bin Hanbal dan yang lainnya, mereka mengatakan man waqara sahib bid'atin faqad aanahu ala hadin Islam. Orang siapa yang menghormati kepada al-bid'ah, maka sungguh dia telah membantu al-bid'ah itu dalam menghancurkan Islam. Ini bab tersendiri. Maknanya adalah kita dalam menyikapi al-bid'ah itu tidak menghormatinya, tidak mengambil ilmu darinya, tidak memperbanyak jumlah mereka, tidak bergaul dengannya. Walaupun demikian mereka tetap muslimin, kita berikan hak sebagai muslim. Walaupun al-bid'ah terbagi menjadi dua, yang pimpinannya dan yang awamnya, dalam menyikapinya pun berbeda. Ini dia kaum muslimin. Sehingga janganlah dalam hal ini kebablasan. La ifrat wa la tafrit. Yang kita bicarakan adalah jangan mencela seorang mukmin ahli sunnah. Bisa jadi yang kau cela itu lebih baik daripada kamu. Dan mencela, menghadik, merendahkan, memandang dengan mata sebelah, itu adalah termasuk hukum yang haram dalam agama kita. Dan itu pun menyebabkan adanya perpecahan di antara kita. Kemudian berikutnya, wala talmizu anfusakum, janganlah kalian mencela diri-diri kalian. Lamzu ini disebutkan dalam tafsir wailul likulli humazatin lumazah. Syekh bin Athaymin mengatakan humazah dan lumazah maknanya sama, menghina muslim, menghina saudaranya sama muslim. Bedanya humazah celaan dengan lisan, lumazah celaan dengan perbuatan. Apakah mungkin mencela dengan perbuatan? Bisa. Ah, kamu apa kamu? Jelek-jelekan kamu itu rendah. Walaupun mulutnya gak ngomong, orang itu merasa, oh iya, saya juga merasa kok gak usah kayak gitu. Teman lah. Akhirnya dia marah kepada pihak yang mencelanya. Wala tanabazu bil alqab. Jangan kalian bermain-main dalam julukan. Menjuluki orang dengan julukan yang jelek. Apalagi julukan tersebut julukan yang tidak sepantasnya dan tidak layak. Itu membuat perpecahan dan hukumnya haram. Ini dia. Menjuluki orang dengan julukan-julukan yang jelek seperti yang sekarang ini ada. Su'afiqah. Apa makna su'afiqah? Seorang yang bangkrut, yang tidak punya modal. Orang yang jahil. Disematkan kepada mereka-mereka para masyayikh yang diakui keilmuannya orang masyayikh kibar. Diketahui mereka adalah orang-orang yang membawa sunnah. Dijuluki dengan ahir. Tahu ahir? Zani. Seorang yang berzina. Niqadah. Tuduhan yang sangat jelek. Jangan lagi kaum muslimin. Bisa lusum fusuku badan iman. Itu sejelek-jelek nama, sejelek-jelek lakob. Setelah keimanan, orang yang beriman dicintai, dimuliakan, bukan dicerca. Ini beberapa hal dan masih banyak yang lainnya. Yang disebutkan oleh Syekh Shalal Fauzan, hal-hal yang bisa meretakkan hubungan muslim yang sabu dengan muslim yang lainnya. Walhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan dalam pertemuan kita kali ini bisa diikuti dan bisa difahami dan bisa memberikan manfaat. Adanya ta'awun antar kita, hormat menghormati, bantu membantu. Lebih khusus yang kami nasihatkan oleh kaum muslimin, ambil kesempatan bagi antum untuk bisa ikut dalam dunia dakwah. Ambil kesempatan bagian. Apa yang saya bisa lakukan? Apa yang bisa saya berikan bagi dakwah ini? Untuk punya ilmu, sampaikan dengan ilmumu. Untuk punya harta, berjuanglah dengan harta. Untuk punya waktu, pikiran, tenaga, lakukan itu. Karena dakwah ini membutuhkan ta'awun antar kita ahli sunnah. Sekali lagi, bukan dalam rangka kepentingan pribadi. Kalaulah saja itu kepentingan pribadi, itu sangat terpuji. Saudara kita lemah, kita bantu kepentingan pribadi dia. Apalagi kepentingan untuk umum. Yang di situ diajarkan ilmu din, ilmu syar'i. Ilmu yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan tercapai ukhuwah Islamiyah yang kita inginkan dan tercapai pula ridha Allah Subhanahu wa taala dan kita berkumpul nanti di yaumul qiyamah di sisi Allah Subhanahu wa taala di bawah naungan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam bisawab. Ini bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi semuanya. Lebih dan kurangnya kami